golek banyu wis angel nimbane antri, tuku beras wis larang akeh krikile, arek ayu nek rewel gemes no ati, kutu kerase wong lanang sing alai. Mulih bengi wis kesel moto gungantuk, nyambut kawe wis kucel duit gak entuk, mongko seso wis janji traktir sirsiran, nek gak iso nepati pasti kekeran. Nganti mumet mikirno kole telani, eling nek de'e rewel metu sungute, wes meh mutong kok nemu telan pas-pasan, slonong gantung sesok pindah neng rombengan. Mulih bengi wes kesel mata ku ngantuk, nyambut kawe wes kucel duit ga entuk, mongko seso wes janji traktir sirsiran, nek ga iso nepati pasti kekeran. Wis kesel moto ku ngantuk, nyambut kawe wis kucel duit ga entuk, mongko seso wis janji traktir sirsiran, nek ga iso nepati pasti kekeran. Nganti mumet mikirno kole telani, eling nek de'e rewel metu sungute, wes meh mutong kok nemu telan pas-pasan, slonong gantung sesok pindah neng rombengan. Mulih bengi wis kesel mata ku ngantuk, nyambut kawe wis kucel duit ga entuk, mongko seso wis janji traktir sirsiran, nek ga iso nepati pasti kekeran.